Setiap air mataku selalu ada kamu di setiap kataku. Kusampaikan cinta ini, cinta kita. Ku tak akan mundur, ku tak cintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan sama sampai akhir. Di setiap kataku ku sampaikan cinta ini. Cinta kita, ku tak cintaku.